بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki bab man haqqaqat tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid atau mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jemaah sekalian, ini adalah salah satu bab penting yang menjelaskan tentang keistimewaan tauhid. Bahwasanya orang yang benar-benar mengamalkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi tidak dihitung-hitung lagi berapa banyak amal baiknya, berapa banyak amal buruknya, langsung dimasukkan ke dalam surga seperti para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Sementara manusia di hari kiamat pada umumnya dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan merasa kesusahan menghadapi hari hisab, menghadapi hisab yang sangat berat. Dan ketika itu matahari didekatkan sejauh 1 mil, sampai-sampai manusia pun mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Akan tetapi keringat mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan amalan mereka. Sehingga ada orang yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Jadi betapa beratnya hari itu. Namun ada orang-orang khusus yang Allah anugerahkan satu keutamaan yang sangat besar. Mereka tidak melewati kesulitan apapun di hari kiamat, langsung dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang merealisasikan tauhid. Lalu apa yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, haqqaqa tauhid أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. Yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid adalah memurnikan tauhid dan membersihkannya dari kotoran-kotoran syirik, perbuatan-perbuatan bid'ah dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud merealisasikan tauhid. Memurnikan tauhid kita, mensucikannya dari kotoran-kotoran syirik atau noda-noda kekafiran, perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan maksiat. Artinya apa? Menjauhi semua dosa. Ini yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid. Kalau begitu, apakah maknanya orang yang mentauhidkan Allah itu menjadi suci? Enggak pernah lagi berbuat dosa, enggak mungkin lagi terjerumus dalam dosa, jadi orang suci? Jawabannya tidak seperti itu jemaah sekalian. Namanya kita manusia pasti akan terjerumus dalam dosa, kecuali para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam yang maksum, yang Allah lindungi dari perbuatan dosa. Akan tetapi jemaah sekalian, orang yang mentauhidkan Allah apabila dia terjerumus dalam dosa, maka dia segera bertobat. maka dia segera bertobat. Itulah bedanya. Orang yang tauhidnya benar, orang yang lurus di dalam keimanannya, yang kokoh dan kuat imannya, ketika dia terjerumus dalam dosa, dia segera ingat Allah dan dia segera bertobat. Beda dengan orang yang memiliki kerusakan dalam tauhidnya, yang memiliki kelemahan dalam imannya, ketika dia terjerumus dalam dosa, maka dia terus berkubang di dalam lumpur dosa itu. Bahkan tidak jarang ada yang malah merasa nikmat ketika berbuat dosa, atau bahkan merasa bangga dan mengajak orang lain untuk ikut melakukan dosa. Jadi jemaah sekalian, merealisasikan tauhid adalah menjauhi semua perbuatan dosa, tapi bukan bermakna kita enggak mungkin terjerumus dalam dosa. Namun maknanya adalah apabila kita terjerumus dalam dosa, kita segera bertobat kepada Allah. Maka dari itu dalam surat Ali Imran, Allah ketika memuji orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan perintah Allah yang tertinggi adalah tauhid, sedang larangan Allah yang terbesar adalah syirik. Maka ketika Allah mengabarkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, para penghuni surga itu, kata Allah, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kata Allah. Dan orang-orang yang bertakwa itu, apabila mereka melakukan perbuatan keji atau perbuatan yang haram, atau melakukan dosa, yaitu menzalimi diri-diri mereka sendiri, melakukan perbuatan dosa-dosa, maka kata Allah, mereka segera ingat Allah, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka tersebut. Dan siapakah yang maha mampu mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka, kata Allah, tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Apalagi kalau sudah ada yang mengingatkan. Orang yang memiliki keimanan yang lurus, tauhid yang benar, apabila dia bersalah dan ada saudaranya yang memberi nasihat, memberi peringatan, maka dia akan bersyukur dan berterima kasih kepada saudaranya tersebut. Karena itulah sebenarnya jemaah sekalian, orang yang paling cinta kepada kita. Orang yang paling cinta kepada kita adalah yang berani dan tidak segan menegur kita, meluruskan kesalahan kita apabila kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Karena kalau dia biarkan kita, sama saja dia membiarkan kita masuk neraka. Jadi sebenarnya inilah orang yang paling cinta dan sayang kepada kita, yang harus kita berikan penghargaan terbesar. Namun sayang sekali sebagian orang ketika dinasihati malah tersinggung, malah marah kepada orang yang menasihatinya. Ini sifat yang sangat buruk. Maka jemaah sekalian, orang yang merealisasikan tauhid adalah yang menjauhi semua perbuatan dosa. Dan secara garis besarnya, dosa itu ada yang bisa membatalkan tauhid, ada pula yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang bisa membatalkan tauhid adalah semua kesyirikan dan kekafiran. Selain itu, semua perbuatan dosa akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian para ulama menjelaskan, untuk merealisasikan tauhid kita membutuhkan tiga perkara. Yang pertama, ilmu. Ilmu tentang tauhid, yaitu ilmu tentang an-nafyu wal isbat, penafikan dan penetapan. Dan ilmu tentang perintah-perintah dan larangan Allah untuk menyempurnakan tauhid. Ilmu tentang penafikan dan penetapan sebagaimana yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha terkandung penafikan, yaitu pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Dan dalam kalimat illallah terkandung penetapan, yaitu mengimani hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dan ilmu tentang semua perintah dan larangan Allah untuk menyempurnakan tauhid kita. Enggak mungkin kita bisa menyempurnakan tauhid kita tanpa mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Perintah untuk kita amalkan larangan untuk kita jauhi. Maka ini yang pertama, ilmu. Yang kedua, al-i'tiqad, keyakinan. Yakin akan kebenaran tauhid. Keyakinan yang tidak dicampuri oleh keraguan sedikit pun. Keraguan itu artinya tidak beriman. Termasuk bentuk kekafiran adalah asyak, ragu, ragu terhadap kebenaran. Jadi bukan sekedar menentang, ragu saja itu sudah termasuk kekafiran, apalagi menentang. Ini yang kedua, memiliki keyakinan terhadap kebenaran tauhid. Kemudian yang ketiga, al-inqiyad, ketundukan. Tunduk terhadap konsekuensi tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, tiga perkara yang harus kita miliki agar kita dapat merealisasikan tauhid. Kalau kita punya ilmu saja tapi kita belum yakini kebenarannya, belum pula diamalkan, maka itu belum menjadi amalan yang benar. Bahkan kalau kita sudah yakin kebenarannya tapi kita tidak tunduk, itu juga belum menjadi amalan yang benar. Sebagaimana Abu Thalib. Abu Thalib memiliki ilmu tentang kebenaran Islam dan dia pun yakin inilah agama yang benar, agama yang lurus. Tetapi dia tidak mau tunduk. Dia tidak mau tunduk dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, memurnikan peribadahan hanya untuk Allah semata-mata. Maka dia tidak menjadi orang yang beriman. Jadi kita membutuhkan tiga hal ini. Baik. Jemaah sekalian, di sini penulis rahimahullahu taala, penulis kitab tauhid Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dua dalil dari Al-Qur'an dan satu dari As-Sunnah. Kita masuk pembahasan dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat, yaitu seorang imam yang pantas menjadi panutan. Qanitan lillah, yang selalu tunduk dan taat kepada Allah. Hanifan, seorang yang hanif, yaitu berpaling dari kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah. Walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Surat An-Nahl ayat 120. Jemaah sekalian, inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Kenapa penulis menyebutkan ayat ini di dalam bab merealisasikan tauhid? Karena jemaah sekalian, beliau ingin mengajarkan kepada kita inilah sifat-sifat orang yang merealisasikan tauhid. Orang yang mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim. Dan kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba di dalam Al-Qur'an, maka maknanya ada dua. Maksudnya ada dua. Maksud yang pertama untuk menunjukkan kepada kita kecintaan Allah kepada orang tersebut. Kecintaan Allah kepada orang tersebut. Kemudian maksud yang kedua mengandung perintah kepada kita untuk mengikuti orang yang soleh tersebut, yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga firman Allah, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka, umat-umat terdahulu, ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka di sini Syekh ingin menyebutkan kepada kita inilah sifat orang-orang yang benar-benar mengamalkan tauhid. Ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengandung perintah kepada kita dari Allah untuk meneladani beliau. Jadi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah sebabnya mengapa beliau menyebutkan ayat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam bab ini, karena pada diri beliau ada sifat-sifat orang yang mengamalkan tauhid. Sebab jemaah sekalian, ajaran tauhid ini bukan ajaran baru. Ini adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul, sebagaimana telah kita bahas juga di bab yang pertama. Dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat ke-36, Allah menyatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah taghut." Semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu ajaran seluruh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diantara manfaat mengapa kita harus mengetahui ajaran para nabi dan rasul terdahulu, karena ternyata ajaran mereka sama dengan kita, sama dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan ajaran ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai di masa ini. Jadi ini bukan sebuah buku yang menyebutkan tentang penemuan baru seorang penulis, tidak jemaah sekalian. Ini bukan penemuan baru, inilah ajaran yang paling tua, ajaran mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah akan datang satu bab yang menjelaskan kepada kita sejarah terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat manusia. Itu terjadi, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kesyirikan pertama terjadi di tengah-tengah umat manusia setelah berlalu 10 generasi. Setelah 10 generasi manusia di muka bumi ini. Dan 10 generasi untuk umat yang lampau itu bukan waktu yang singkat, karena umur mereka panjang-panjang. Umur mereka panjang. Nabi Nuh alaihissalam umur beliau lebih dari 950 tahun. Jadi bukan waktu yang singkat. Oleh karena itu, kesyirikan itu hal baru di muka bumi ini. Hal baru di muka bumi ini, tauhid itulah yang pertama di muka bumi ini diamalkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini bukan ajaran baru, inilah ajaran Nabi Adam alaihissalam dan ajaran Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sini jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla menyebutkan 5 sifat beliau. 5 sifat inilah, 5 karakteristik ini yang merupakan sifatnya atau karakteristiknya ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang benar-benar mengamalkan tauhid. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "As-sifatul ula," sifat yang pertama, "annahu kana qudwatan fil khair," bahwasannya beliau adalah teladan dalam kebaikan. Artinya beliau imam dalam kebaikan, pemimpin dalam kebaikan, teladan dalam hal-hal yang baik. Kenapa beliau bisa mencapai derajat ini jemaah sekalian? Litakmilihi maqam as-sabri wal yaqin. Karena beliau telah menyempurnakan kedudukan sabar dan yakin. Alladzaini bihima tunalul imamatu fid din. Yang mana dengan kedua hal ini, sabar dan yakin, kepemimpinan atau derajat yang tinggi di dalam agama dapat diraih oleh seseorang. Jemaah sekalian, inilah sifat beliau yang pertama. Allah katakan, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang umat. Umat di sini maknanya adalah imamun kudwatun. Seorang imam yang pantas diteladani, yang selalu mengajarkan kebaikan. Dan jemaah sekalian, Allah mengatakan beliau adalah umat, ini ada sebuah rahasia, ada sebuah makna yang mendalam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dulu ketika awal Nabi Ibrahim berdakwah, enggak ada seorang pun muslim di muka bumi, hanya beliau. Hanya beliau seorang diri. Ketika awal beliau berdakwah, itu disebutkan dalam riwayat Ibn Abi Hatim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ketika awal beliau berdakwah, enggak ada satupun muslim di muka bumi. Setelah beliau berdakwah, baru satu persatu ada yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun beliau seorang diri, Allah katakan beliau adalah umat. Umat itu kan artinya banyak orang. Tapi Allah namakan beliau sebagai umat. Kenapa jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, kualitas beliau bagaikan sebuah umat yang besar. Dan ini menjadi kaidah dalam Islam. Kebesaran itu, keagungan itu, kekuatan itu bukan pada banyaknya jumlah, tapi dilihat dari segi kualitas. Kemudian yang kedua, kata para ulama, untuk menghibur beliau. Walaupun beliau sendiri, beliaulah umat. Yang lain itu bukan umat. Maksudnya bukan umat yang beriman. Ya. Dan sekaligus jemaah sekalian, kita luruskan di sini. Ulama seluruhnya sepakat, para nabi dan rasul tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah menuhankan selain Allah, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Jangankan para nabi dan rasul, sebagian sahabat pun ada yang enggak pernah menyembah selain Allah. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah menyembah kepada selain Allah, tidak pernah sujud kepada berhala. Apalagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, kita luruskan di sini, ada ayat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim, kata mereka mencari Tuhan. Itu tidak benar. Nabi Ibrahim bukan mencari Tuhan. Ketika beliau melihat bintang, beliau katakan inilah Tuhanku. Ketika bintang menghilang, beliau katakan ternyata itu bukan Tuhanku. Kemudian muncul bulan, beliau katakan yang sama. Kemudian muncul matahari, beliau katakan yang sama. Lalu ada orang yang mengatakan Ibrahim mencari Tuhan. Itu tidak benar. Nabi Ibrahim tidak pernah menuhankan selain Allah. Nabi Ibrahim hanya menuhankan Allah Azza wa Jalla. Melainkan ayat tersebut sedang berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang mendebat kaumnya. Karena kaum Nabi Ibrahim itu adalah penyembah benda-benda langit, matahari, bulan dan bintang. Adapun berhala mereka di muka bumi itu hanya simbol, simbol benda-benda langit. Itulah berhala mereka di muka bumi. Maka Nabi Ibrahim AS mendebat mereka dengan mengajak mereka berpikir. Mengajak mereka berpikir, kalau seandainya ini Tuhan, enggak mungkin dia menghilang. Berarti dia ada yang ngatur. Datang dan pergi ada yang ngatur. Enggak mungkin dia menghilang. Jadi itu yang dimaksud Nabi Ibrahim AS ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, inilah Tuhanku. Iya. Sama saja misalkan kita mengatakan kepada orang yang lagi menyembah patung, kemudian kita katakan kepadanya, ini adalah Tuhanku. Lalu kita robohkan patung itu, ternyata dia enggak bisa melawan. Bahkan dia hancur. Lalu kita katakan kepadanya, ternyata ini bukan Tuhanku. Artinya apa? Untuk mengajak dia berpikir. Untuk mengajak dia berpikir, bukan maknanya kita menyembah patung itu, tidak. Jadi Nabi Ibrahim AS tidak pernah menuhankan selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini sifat beliau yang pertama. Beliau adalah seorang imamun kudwatun, seorang pemimpin dan seorang teladan. Jemaah sekalian, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana beliau mencapai derajat ini. Kata Syekh, karena beliau mengamalkan kesabaran dan keyakinan. Dan ini sama dengan firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surat As-Sajdah. Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin. Maksudnya orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, yang memerintah dengan petunjuk dari kami. Kapan kami jadikan mereka pemimpin? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jamaah sekalian, inilah dua kunci utama keselamatan kita. Sabar dan yakin. Kenapa sabar dan yakin jemaah sekalian? Karena yang merusak kita, yang bisa menghancurkan kita, pada hakikatnya hanya dua. Enggak lebih daripada itu. pada hakikatnya hanya ada dua, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat inilah yang menghancurkan manusia. Karena syahwat, manusia terjerumus dalam maksiat. Syahwat perut, syahwat kemaluan, dan syahwat-syahwat yang lainnya, itulah yang menjerumuskan dia kepada kemaksiatan, kepada zina, kepada pekerjaan yang haram, penghasilan yang haram, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, syubhat. Dan ini yang lebih dahsyat dibanding yang pertama. Karena syubhat inilah yang menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, kekufuran, dan kebid'ahan. Gara-gara syubhat. Memang ada orang yang terjerumus dalam kesyirikan karena syahwat, tapi sedikit. Tapi sedikit. Contohnya jemaah sekalian, orang-orang yang murtad hanya gara-gara supermi. Itu sedikit, enggak banyak. Ya. Yang lebih banyak, orang yang terjerumus dalam kesesatan, kesyirikan, kekufuran, maupun kebid'ahan adalah karena syubhat. Karena syubhat. Ya. Apa yang maksud dengan syubhat? Ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaf atau pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, tetapi kelihatan benar, seakan-akan benar padahal salah, sehingga jemaah sekalian, kesyirikan dan kekufuran malah mereka anggap sebagai sebuah kebaikan, kebid'ahan mereka anggap sebagai hasanah, sebuah kebaikan. Itulah gara-gara syubhat, ajaran-ajaran sesat yang kelihatannya benar, seakan-akan benar padahal salah. Maka jemaah sekalian, untuk menghadapi syahwat dan syubhat ini, kita memerlukan dua. Untuk menghadapi godaan syahwat, kita memerlukan kesabaran. Dan untuk menghadapi serangan syubhat, kita perlu keyakinan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita sampai pada kesabaran dan keyakinan? Jawabannya adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Maka dengan itu, kita akan sampai pada kesabaran dan keyakinan. Yang dengannya, kita bisa menghadapi godaan syahwat dan serangan syubhat. Oleh karena itu, jemaah sekalian, keistiqomahan seseorang di atas ketakwaan kepada Allah sangat bergantung pada ilmu dan amalnya. Sangat bergantung pada ilmu dan amalnya. Karena dengan ilmu dan amal, dia bisa meraih kesabaran dan keyakinan. Sabar untuk menghadapi godaan syahwat dan keyakinan. Keyakinan terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Keyakinan terhadap ajaran-ajaran yang benar. Inilah yang membuat dia kokoh dari serangan dan gempuran syubhat. Apalagi di masa ini, banyak sekali godaan-godaan syahwat dan serangan-serangan syubhat yang beredar di sekitar kita, bahkan di tangan kita, di HP kita, dan di berbagai media begitu mudah diakses. Sehingga jemaah sekalian, benar-benar kita membutuhkan ilmu dan amal. Inilah benteng kita. Inilah yang pertama jemaah sekalian. Sifat beliau yang pertama. Dan bagaimana proses beliau menggapainya. Kemudian yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, as-sifatu tsaniyah, sifat beliau yang kedua. Annahu kana khashian muti'an mudawiman ala ibadatillahi ta'ala. Bahwasannya beliau adalah seorang yang tunduk, patuh, selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud qanitan lillah. Beliau adalah seorang yang selalu tunduk, patuh, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya jemaah sekalian? Maknanya adalah apapun perintah Allah Azza wa Jalla, beliau tunduk dan patuh. Tidak ada kata tapi lagi. Langsung beliau tunduk dan patuh. Tidak ada bantahan, tidak ada perdebatan, tidak ada merasa berat. Langsung beliau berlapang dada menerima ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai jemaah sekalian, kita mengetahui bagaimana beliau diuji oleh Allah, disuruh menyembelih anaknya sendiri. Subhanallah. Ismail itu sudah ditunggu sekian lama. Beliau sudah tua baru punya anak. Sudah tua baru Allah anugerahkan seorang anak. Jadi sejak nikah sudah ditunggu lama, barulah Ismail dilahirkan, dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Ketika Ismail sudah mulai tumbuh dewasa, sudah mulai bisa membantu ayahnya, artinya sudah mulai bermanfaat, enggak lagi merepotkan. Bukan anak kecil yang merepotkan, bukan. Dia sudah mulai tumbuh dewasa, sudah mulai membantu Ibrahim ayahnya. Saat itulah kecintaan Nabi Ibrahim semakin besar. Maka Allah menguji beliau, Allah perintahkan untuk menyembelih, untuk menyembelih anaknya, anaknya sendiri. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang penuh hikmah. Dia pun bermusyawarah dengan anaknya, tidak serta-merta beliau melakukannya. Dan anak yang sudah dididik dengan tauhid yang benar ini, tanpa berpikir panjang, langsung dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ini luar biasa ujian beliau. Maka jemaah sekalian, inilah sifat orang-orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah. Ketika datang perintah Allah, ucapan orang-orang yang beriman itu adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab, tidak pantas bagi orang yang beriman, laki-laki maupun yang perempuan, kalau sudah datang kepada mereka ketentuan Allah, kemudian mereka masih punya pilihan yang lain selain daripada apa yang Allah tentukan tersebut. Ini sifat orang yang beriman, jemaah sekalian. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ketika datang ketetapan Allah, ketika datang syariat Allah, banyak alasan mereka. Mereka mengatakan syariat ini na'udzubillah, kata mereka, tidak cocok di negeri kita, tidak cocok dengan budaya bangsa, tidak cocok dengan warisan nenek moyang, nanti akan memecah belah bangsa. Subhanallah. Ini yang mereka katakan. Ini menunjukkan mereka tidak beriman dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka punya keimanan, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Jemaah sekalian, negeri dimanapun itu berada, masih di bumi Allah. Rob kita adalah Allah. Orang-orang yang tinggal di situ, mereka diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dan nabi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya nabi yang lain. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada nabi yang lain. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Allah perintahkan kepada Muhammad untuk mengatakan, wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Maka syariat beliau berlaku di Arab, berlaku juga di Nusantara. Enggak ada bedanya, sama. Syariat di Arab, syariat juga di Nusantara. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah syariatkan, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Itulah orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang rusak tauhidnya, yang rusak imannya, maka dia akan mengatakan, ini tidak sesuai dengan budaya bangsa. Ajaran-ajaran ini harus kita sesuaikan dulu dengan hukum kita, undang-undang kita. Subhanallah. Hukum manusia, undang-undang manusia, lebih mereka utamakan daripada aturan Allah. Orang yang melanggar aturan manusia itu, seakan-akan dialah penjahat besar dibanding orang yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Inilah gambaran orang-orang yang kurang iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian, selama keadaan kita seperti ini, jangan mimpi kita mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, dan kejayaan bangsa dan negeri kita. Jangan mimpi. Kejayaan dan bangsa, kejayaan sebuah negeri dan satu bangsa itu terletak pada iman dan takwa. Tidak ada yang lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah, seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, benar-benar akan kami bukakan untuk mereka pintu keberkahan, pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami azab mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut. Jadi jemaah sekalian, ini kunci utama kejayaan suatu negeri. Jangan mimpi kita mencapai kejayaan yang sebenarnya. Jemaah sekalian, bukan saja kejayaan di dunia, tapi yang terpenting di akhirat. Kunci utamanya adalah mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla, dan syariat Allah yang paling tinggi adalah mentauhidkannya. Jadi inilah sifat Nabi Ibrahim. Apapun yang Allah syariatkan, beliau tunduk patuh. Kemudian mudawiman, beliau lakukan terus-menerus. Jadi bukan sekedar hari ini taat, besok maksiat, hari ini taat, besok maksiat, dan begitu seterusnya. Tidak, jemaah sekalian. Beliau terus-menerus dalam ketaatan. Cuman bedanya, beliau seorang nabi, beliau maksum, kita tidak maksum. Mungkin saja kita terjerumus dalam maksiat. Tapi seperti yang kita jelaskan tadi, orang yang tauhidnya lurus, ketika dia terjerumus dalam satu kemaksiatan, dia segera ingat Allah dan segera dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah sifat beliau yang kedua. As-sifatu tsalithah, kata Syekh, sifat beliau yang ketiga, annahu kana mu'ridan 'anil syirki muqbilan 'ala Allah Ta'ala, bahwasanya beliau adalah orang yang berpaling dari kesyirikan dan selalu beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah sifat beliau yang ketiga, hanifan, seorang yang hanif. Hanif itu maknanya berpaling dari kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah semata-mata. Berpaling maknanya menjauhi, bukan sekedar tidak berbuat syirik, tapi menjauhi perbuatan kesyirikan, dan semua ibadahnya dia berikan hanya untuk Allah semata-mata. Baik ibadah-ibadah yang zahir seperti sholat, menyembeli, berdoa, maupun ibadah-ibadah yang batin, cinta kepada Allah, berharap rahmatnya, takut azabnya, tawakal, bergantung kepadanya, semuanya hanya dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah sifat terpenting orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak berbuat kesyirikan. Karena kalau dia berbuat syirik, tauhidnya batal, imannya batal. Maka dia bukan orang yang beriman kalau begitu. Dia bukan orang yang mentauhidkan Allah, bukan lagi muslim. Kalau imannya batal, tadinya muslim berubah menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Maka dari itu, sifat terpenting orang yang mentauhidkan Allah, berpaling dari semua bentuk kesyirikan dan beribadahnya kepada Allah. As-sifatul rabi'ah. Kemudian kata Syekh, sifat beliau yang keempat, bu'duhu anisyirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Jauhnya beliau dari kesyirikan dan berlepas dirinya beliau, berpisah dari orang-orang musyrik. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah Azza wa Jalla, walam yaku minal musyrikin. Beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya apa? Beliau berlepas diri dari orang-orang musyrik dan perbuatan kesyirikan mereka. Beliau berpisah dari mereka. Beliau berlepas diri dari mereka. Beliau tidak bergandeng tangan dengan mereka. Beliau tidak berkasih sayang dengan mereka. Beliau tidak tinggal bersama mereka. Beliau tidak kemudian bersikap loyal atau bersatu dengan mereka. Inilah jamaah sekalian, sifat orang yang bertauhid. Sifat Nabi Ibrahim yang keempat adalah berlepas diri dari kesyirikan dan kekafiran. Tidak boleh berkasih sayang dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah membenci mereka. Kita pun wajib membenci dan memusuhi mereka. Sebagaimana kita juga wajib mencintai wali-wali Allah, para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Kita pun harus membenci musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berkasih sayang dengan musuh Allah, maka siap-siap saja kita pun akan mendapatkan murka Allah. Dan bahkan kita akan digolongkan bersama mereka oleh Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Ya ayuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wal nasara awliya'a, ba'duhum awliya'u ba'din, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali, jemaah sekalian? Artinya orang yang dicintai, yang didukung, yang kita berikan kepadanya loyalitas kita semuanya, bukan hanya pemimpin. termasuk pemimpin, tapi dia mencakup semuanya. Orang yang kita dukung, orang yang kita cintai, orang yang kita serahkan sifat loyal kita, itu artinya wali. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Apa enggak takut jemaah sekalian? Ancaman keras. Dia bagian dari mereka, bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Ini ancaman keras sekali. Makanya jemaah sekalian, orang yang memiliki sifat loyal kepada orang kafir bukanlah orang beriman yang sebenarnya, melainkan dalam hatinya ada kemunafikan. Sebagaimana dalam lanjutan ayat, di ayat 52 Allah mengatakan, fatara alladziina fii qulubihim marad yusari'uuna fiihim. Engkau lihat orang-orang yang di hatinya ada kemunafikan, mereka bersegera mendekat kepada orang-orang kafir. Jadi inilah sifat beliau yang keempat. Masih ada lagi penjelasan sifat beliau, insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat isya dengan sedikit tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan karakteristik atau sifat ahlu tauhid, orang yang benar-benar merealisasikan tauhid yang keempat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beliau berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jemaah sekalian, berlepas diri dari orang-orang musyrik ini merupakan sifat asasi yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Membenci kesyirikan dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa syirik tersebut. Bahkan salah satu tujuan utama syariat Islam adalah agar kita berbeda dengan orang musyrik. Dikatakan para ulama, min maqasidi syar'i mukhalafatul musyrikin. Termasuk maksud syariat adalah menyelisihi orang-orang musyrik. Kenapa kita disyariatkan berbagai macam hukum-hukum, adab-adab dan ajaran-ajaran? Agar kita berbeda dengan orang-orang kafir, agar kita berbeda dengan ashabul jahim, para penghuni neraka. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Artinya, dilarang keras di dalam syariat ikut-ikutan atau menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai dalam hal apa? Dalam ciri khas mereka. Kenapa dilarang? Karena itu merupakan salah satu bentuk loyalitas kepada mereka. Kalau kita ikut-ikutan mereka, maka itu adalah salah satu bentuk sikap loyalitas kepada mereka. Oleh karena itu dalam syariat dilarang keras, bahkan terancam orang yang mengikuti mereka menjadi golongan mereka. Nauzubillah. Dia terancam menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla karena dia mengikuti orang-orang yang Allah benci. Ini ajaran asasi dalam syariat yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah mengabarkan kepada kita, ini adalah sebuah teladan yang baik yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Walaupun sangat disayangkan, ada sebagian orang yang mengaku Muslim, teladan yang baik ini mereka malah mengatakan sebagai sebuah ajaran ekstrim atau ajaran keras, atau katanya tidak menghargai keberagaman, kebinekaan. Subhanallah, mereka berani mengatakan demikian padahal Allah dalam Al-Quran mengatakan itu sebagai sebuah teladan yang baik. Dan inilah jemaah sekalian akibat jauhnya pengajaran akidah yang benar dan tauhid yang lurus di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka tidak mengenali lagi ajaran asasi ini, ajaran yang sangat penting dalam agama, yang Allah katakan sebagai teladan yang baik. Mereka bilang itu ajaran ekstrim, ajaran keras, bahkan ajaran teroris. Na'udzubillah. Allah mengatakan dalam surat Al-Mumtahan ayat ke-4, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikut beliau. Idza qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka sendiri, kepada anak-anak sebangsa dan setanah air mereka. Apa kata Nabi Ibrahim dan pengikutnya kepada kaumnya yang kafir? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, kami salahkan kalian. Kalian salah, kalian harus taubat kepada Allah. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ini jemaah sekalian teladan yang baik, memusuhi orang yang melakukan dosa terbesar, musuh Allah, yang Allah katakan juga dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu dia bersikap loyal, berkasih sayang, saling mendukung dengan orang-orang kafir. Ya. Inilah ajaran Islam jemaah sekalian. Tetapi itu bukan bermakna kita menzolimi orang-orang kafir. Jangan dipahami demikian. Dan sejarah membuktikan itu jemaah sekalian. Di mana kaum muslimin mayoritas, tidak ada orang-orang kafir yang dizolimi sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memiliki kekuatan tidak pernah menzolimi orang-orang kafir. Begitu pula para sahabat, dunia bertekuk lutut di kaki mereka, tapi mereka tidak berbuat zolim kepada orang-orang kafir. Mereka menundukkan Romawi dan Persia, tapi tidak pernah mereka berbuat zolim kepada orang-orang kafir tersebut. Namun sebaliknya jemaah sekalian, di mana orang-orang kafir itu yang mayoritas, yang punya kuasa, umat Islam pasti ditindas, dizolimi. Sampai hari ini, di dunia yang katanya sudah modern ini, sudah menjunjung hak asasi manusia, bagi mereka terhadap umat Islam tidak ada namanya hak asasi manusia. Mereka berbuat zalim sampai hari ini. Jadi bukan bermakna membenci dan berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir lalu kemudian kita menzalimi mereka, tidak. Bahkan Allah ingatkan secara khusus, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada orang kafir membawamu untuk tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah kalian, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kita benci kepada mereka, tapi kata Allah jangan berlaku tidak adil, tetap berlaku adil kepada mereka. Walaupun dia kafir, kalau kita berbuat zalim maka kita akan mendapatkan dosa besar. walaupun dia kafir. Tidak diizinkan kita berbuat zalim walaupun kepada orang-orang kafir. Inilah ajaran Islam, ajaran yang penuh dengan keindahan. Maka salah besar kalau ada orang yang membenci orang kafir, kemudian dia punya semangat jihad, lalu dia memerangi orang kafir secara serampangan. Itu bukan ajaran Islam, tapi itu ajaran teroris. Ketika lihat orang kafir, apa yang dia lakukan? Langsung dia lempar bom. Bahkan terkadang dia juga ikut mati, bom bunuh diri. Kadang-kadang dia sendiri mati, orang kafirnya malah selamat. Jemaah sekalian, bukan seperti itu jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad Rasulullah kepada orang-orang kafir adalah jihad yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berjihad, beliau berdakwah dulu kepada mereka, ajak mereka masuk Islam. Inilah yang dimaksud Islam agama rahmat, mengajak mereka masuk Islam, bukan membenarkan agama mereka. Supaya mereka mendapatkan rahmat Allah apabila masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, masih dikasih pilihan yang kedua, menjadi kafir dzimmi, orang kafir yang tinggal di bawah negeri Islam, supaya mereka bisa didakwahi dan melihat keadilan Islam. Kalau tidak mau juga pilihan yang kedua, baru diperangi. Jadi tidak asal lihat orang kafir lalu lempar bom, tidak. Bahkan orang kafir itu pun ada bermacam-macam, enggak semua boleh diperangi. Orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin tidak boleh dilanggar perjanjian dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan keras dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi larangannya dahsyat, keras sekali. Enggak akan mencium dia bau surga kalau dia membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Contohnya perjanjian dzimmah. Orang kafir yang tinggal di negeri muslim, tunduk di bawah pemerintahan Islam. Atau perjanjian mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin. Atau perjanjian bagi orang kafir musta'min, orang kafir yang minta perlindungan, lalu ada seorang muslim yang berjanji melindungi. Maka jemaah sekalian, seorang muslim kalau sudah berjanji, pantang untuk ingkar janji. Itu adalah sifat orang munafik yang suka ingkar janji. Jadi bukan berbuat zalim. Bahkan Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang kafir. Tapi ada syaratnya. Sebagaimana firman Allah, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi enggak dilarang kita berbuat baik kepada mereka, tapi bukan berarti kita cinta mereka, kita loyal kepada mereka. Berbuat baik di sini maknanya dalam perkara duniawi. Dia lapar, kita kasih makan. Dia sakit, kita kasih obat. Bukan maknanya dia mau bikin perayaan ibadahnya kemudian kita bantu, bukan. Itu namanya menolong dalam dosa. Kalau kita bantu dia menyembah kepada selain Allah atau melakukan perayaan agama mereka, apalagi sampai mengucapkan selamat, na'udzubillah, dia melakukan kekafiran lalu kita katakan selamat, ini jemaah sekalian jauh lebih besar dosanya dibandingkan kita katakan kepada seorang yang lagi minum khamar, selamat menikmati. Jauh lebih besar dosanya kita mengatakan orang yang lagi merayakan perayaan kekafiran, selamat hari raya kalian. Jadi tidak boleh membantu dalam urusan agama mereka, tetapi dalam urusan duniawi tidak dilarang, dengan syarat mereka bukan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Ya. Inilah jemaah sekalian sifat beliau yang keempat. Kemudian ada satu lagi sifat beliau yang kelima, terdapat dalam lanjutan ayat atau ayat berikutnya, surat An-Nahl ayat 121. Allah mengatakan syakiran li'an'umi. Beliau adalah seorang hamba yang selalu mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila sirati mustaqim. Allah telah memilihnya dan memberikan hidayah kepadanya ke jalan yang lurus. Jadi sifat beliau yang kelima adalah senantiasa mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan ulama menjelaskan kesyukuran itu terlaksana dengan memenuhi tiga rukun. Rukun yang pertama, mengakui di dalam hati bahwa nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah semata. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Adapun pekerjaan kita, itu hanyalah sebab. Apapun di dunia ini sehingga kita mendapatkan nikmat, itu hanya sebab. Yang memberikan nikmat pada hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, mengucapkan dengan lisan pujian kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan dan menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah. Misalkan kita mengatakan alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepadaku. Jangan seperti Qarun, dia mengatakan hartaku ini semata-mata dari ilmu yang aku ketahui. Maksudnya ilmu bisnisnya, ilmu manajemennya, sehingga dia bisa jadi kaya raya. Maka Allah tenggelamkan dia bersama dengan hartanya. Kemudian yang keempat, menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Inilah jemaah sekalian, tiga rukun kesyukuran. Barang siapa mengamalkannya, dialah orang yang bersyukur. Jadi bukan dia bikin acara kemudian dia sebut acara syukuran. Bukan itu namanya bersyukur. Bersyukur itu adalah dengan mengamalkan tiga rukun bersyukur ini. Inilah jemaah sekalian, lima sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, sifat dan karakteristik ahlu tauhid, orang yang benar-benar mengamalkan tauhid, terdapat pada diri beliau yang ada dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Kemudian pada ayat berikutnya, dalil berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka. Surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ayat ini sedang berbicara tentang sifat-sifat orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan, orang-orang beriman. Disebut dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Ayat ini sedang berbicara tentang salah satu sifat utama orang yang beriman. Apa itu? Tidak mempersekutukan Rabb mereka. Orang yang mentauhidkan Allah berarti tidak berbuat syirik. Karena syirik adalah lawan daripada tauhid. Syirik adalah pembatal tauhid. Menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam kalau dia melakukan dosa kesyirikan. Dosa yang terbesar, dosa yang paling Allah murka, yang Allah telah menetapkan tidak akan mengampuni pelakunya apabila dia mati sebelum bertobat, dan akan mengekalkan pelakunya di neraka naudzubillah. Ya. Jamaah sekalian, bagian akhir pembahasan kita di sini, Syekh menyebutkan kesimpulan 5 pelajaran yang bisa kita petik dari 2 ayat ini. Surat An-Nahl 120, 121 dan surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Kata beliau, "Ma yustafadu minal ayatain." Pelajaran yang bisa kita petik dari 2 ayat ini. Pelajaran yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keutamaan ayah kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim bagaikan ayah kita, karena beliau adalah Abul Anbiya, ayah para nabi seluruhnya. Para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim AS itu berasal dari keturunan beliau. Keturunan beliau dari jalur Ishaq adalah seluruh para nabi Bani Israel. Dan keturunan beliau dari jalur Ismail adalah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menunjukkan keutamaan beliau, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau memang Nabi yang spesial, yang khusus setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya ada dua orang Nabi yang Allah sebut sebagai Khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang mencapai derajat kecintaan yang tertinggi. Khalil, Khalilullah, Khalilur Rahman Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun penetapan Nabi sebagai Khalil itu terdapat dalam hadis Nabi sallallahu bersabda, ittakhadallahu khalila kama inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai Khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Namun tidak ada keraguan, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu lebih utama dari Nabi Ibrahim dan bahkan dari seluruh para nabi. Tadi sudah kita jelaskan apa manfaatnya Allah memuji seorang nabi dalam Al-Qur'an. Yang pertama, menunjukkan kecintaan Allah kepadanya. Yang kedua, mengandung perintah agar kita mengikuti sifat-sifatnya. Oleh karena itu, pelajaran yang kedua kata Syekh, al-iqtida'u fi hadhihi sifatil 'azimah. Wajib bagi kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sifat-sifat beliau yang agung ini. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, lima sifat beliau itulah sifatnya ahlu tauhid, karakteristiknya orang-orang yang benar-benar mengamalkan tauhid. Yang ketiga kata Syekh, bayanu sifatil ladzi yatimmu biha tahqiqu tauhid. Penjelasan sifat-sifat yang dengannya menjadi sempurna pengamalan tauhid itu. Apa yang menyempurnakan pengamalan tauhid kita? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bukan hanya menjauhi dosa syirik. Jadi kalau kita sudah menjauhi dosa syirik dan kekafiran, maka kita sudah bertauhid, tapi belum sempurna. Kalau kita menjauhi semua perbuatan dosa, barulah tauhid kita menjadi sempurna. Ya. Dan orang yang merealisasikan tauhid adalah yang menjauhi semua perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang keempat kata Syekh, wujubul ibtiadi anil syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya menjauhi kesyirikan dan kaum musyrikin dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Subhanallah, beliau tekankan lagi. Ini pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari ayat ini. Wajib bagi kita menjauhi kesyirikan dan orang-orang musyrik dan berlepas diri dari kaum musyrikin itu. Dan jemaah sekalian, ulama menjelaskan berlepas diri dari kaum musyrikin terlaksana dengan empat perkara. Yang pertama, membenci di dalam hati. Yang kedua, memusuhi mereka. Yang ketiga, meyakini kekafiran mereka atau mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita menganggap orang kafir itu beriman, maka batal iman kita, na'udzubillah. Ini termasuk pembatal keimanan, tidak mengkafirkan orang yang Allah kafirkan. Kemudian yang keempat, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Bukan seperti cara para teroris dalam memerangi orang kafir, bukan seperti itu, tetapi sesuai dengan syarat-syarat jihad. Kalau terpenuhi syarat-syarat jihad, barulah boleh untuk memerangi mereka. Ya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, wasful mu'minina bitahqiqi tauhid. Penasifatan kaum mukminin dengan pengamalan tauhid. Artinya, orang yang beriman itu haruslah orang yang mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Tidak ada keimanan tanpa tauhid. Sebagaimana juga telah kita bahas di bab sebelumnya, bab tentang keutamaan tauhid, dalil yang pertama surat Al-An'am ayat ke-82. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah yang mendapatkan nikmat keamanan dari Allah dan nikmat hidayah. Jadi tidak boleh mencampurkan keimanan dengan kesyirikan sedikit pun. Walaupun seseorang masih sholat, rajin puasa, berzakat, haji, tapi kemudian dia melakukan syirik, batal imannya. Kalau imannya batal, jangan tanya ibadahnya. Ibadahnya juga musnah. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah ingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Juga dalam surat Al-An'am ayat ke-88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan syirik, terhapuslah amalan yang pernah mereka kerjakan. Jadi enggak mungkin ketemu antara iman dan kesyirikan. Kalau ada kesyirikan, syirik besar, maka batal iman. Kalau syirik kecil, berkurang iman. Alhamdulillah, inilah 5 pelajaran dari 2 ayat. Masih tersisa satu dalil dalam bab ini, sebuah hadis yang cukup panjang. Pelajarannya juga sangat banyak. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah memberi hidayah dan bisa menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Bagaimana bila Allah menyesatkan hambanya sedangkan dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Tolong penjelasannya Ustaz. Bahkan ada orang yang belajar ilmu agama sampai di luar negeri, tapi sampai di Indonesia akidahnya menyimpang. Padahal orang tersebut sudah menuntut ilmu, tapi bisa menyimpang. Jemaah sekalian, pertama, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Allah, Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, tapi manusianya lah yang seharusnya ditanya. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Kita enggak boleh menghisab Allah, mengadili Allah. Kita yang akan dihisab dan akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Kita yang pantas ditanya, kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu. Jangan kita tanyakan, jangan kita menghisab atau mengadili Allah. Itu salah besar. Kenapa jemaah sekalian? Allah yang memiliki sifat keadilan tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka sendiri, hamba-hambanya itu yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ini yang harus kita yakini. Jadi yang ditanya adalah kita, bukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, Allah memberikan kepada manusia itu kemampuan untuk memilih. Manusia tidak seperti wayang yang digerakkan oleh dalang, enggak ada kemampuan memilih. Tidak ada kemampuan memilih. Itu keyakinannya golongan Jabriyah. Golongan Jabriyah, golongan sesat. Mereka mengatakan manusia itu tidak ada pilihan. Jadi terserah dia mau mencuri, dia mau sesat, itu sudah Allah yang atur. Dia enggak diberikan pilihan. Ini pemahaman sesat. Sebaliknya juga ada golongan yang mengatakan Allah tidak campur tangan sedikit pun. Manusia itu bebas merdeka menentukan apa pilihannya. Maka jemaah sekalian, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Allah yang menetapkan segala sesuatu, yang memberi hidayah dan menyesatkan termasuk. Tetapi Allah juga memberikan kemampuan kepada makhluk untuk memilih. Bukankah kita bisa membedakan mana sesuatu yang kita pilih dan mana yang bukan pilihan kita? Contohnya jemaah sekalian, kita mau pergi makan, kita pilih mana makanan yang kita suka. Itu yang kita pilih. Contoh yang kita enggak memilih, kita kadang gemetaran. Ada orang yang bisa memilih, dia mau gemetar, tunggu sebentar, saya mau gemetar. Ya. Kan tidak. Itu bukan pilihan dia. Jadi kita bisa membedakan mana yang bisa kita pilih, mana yang tidak. Demikian pula jemaah sekalian, antara kebenaran dan kesesatan, keimanan dan kekufuran, Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemampuan untuk memilih. Maka siapa yang memilih jalan kekafiran, ada pula yang memilih jalan keimanan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, siapa yang berkehendak untuk beriman, silakan dia beriman. Dan siapa yang berkehendak untuk kafir, silakan dia kafir. Ini bukan maksudnya kafir itu benar, tidak. Artinya Allah menjelaskan kepada kita, dia diberikan pilihan dan dia mampu untuk memilih. Ternyata dia sendiri memilih kemurkaan Allah. Dia sendiri memilih kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian jemaah sekalian, ternyata orang-orang yang dimurkai Allah ini juga masih dapat kasih sayang Allah. Makanya Allah mengatakan, atau para ulama mengatakan, kasih sayang Allah itu ada dua macam. Kasih sayang yang khusus dan kasih sayang yang umum. Apa artinya kasih sayang yang khusus? Untuk orang-orang yang beriman, Allah berikan kepada mereka nikmat hidayah dan nikmat dunia. Adapun kasih sayang yang umum, sifatnya nikmat dunia. Sifatnya nikmat dunia. Ini tidak saja Allah berikan kepada orang-orang beriman, tapi Allah berikan juga kepada orang-orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahida wa anzala indahu 99 rahmatan. Allah turunkan hanya satu rahmat di muka bumi ini. Allah tahan di sisinya 99 rahmat. Kemudian kata Nabi SAW, dari satu rahmat itu dibagi-bagi untuk seluruh makhluk. Manusia punya sifat kasih sayang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hewan pun punya kasih sayang, sehingga hewan buas tidak menerkam anaknya sendiri, dan seekor hewan mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya. Itu bagian dari satu kasih sayang yang dibagi-bagi untuk seluruh penduduk bumi. Jadi orang kafir pun mendapatkan bagian dari kasih sayang, tapi itu sifatnya kasih sayang yang umum. Adapun kasih sayang yang khusus hanya bagi orang-orang beriman. Jadi luas, Allah yang Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Orang-orang kafir pun dapat bagian dari kasih sayang, membuktikan Allah Maha Penyayang. Dan jemaah sekalian, bukti terbesar Allah Maha Penyayang adalah Allah menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasul. Kemudian apa yang dilakukan orang kafir? Mereka menentang. Mereka menentang para nabi dan rasul. Berarti mereka sendiri yang tidak mau mendapatkan kasih sayang Allah. Mereka sendiri yang tidak mau mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi jemaah sekalian, itu pun semua tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi dua hal ini jangan dipisahkan dan tidak perlu dipertentangkan. Antara manusia bisa memilih jalan kebenaran dan jalan kebatilan, dan semua masih dalam cakupan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan satu hal terpenting bagi kita jemaah sekalian, Allah Al-Hakim, yang Maha Hikmah. Ketika Allah menakdirkan ada orang-orang yang sesat, pasti di situ mengandung hikmah dan mengandung kasih sayang bagi hamba-hambanya. Ya. Mengandung kasih sayang bagi hamba-hambanya. Allah yang Maha Penyayang, dia tidak mau kasih sayang Allah. Maka Allah timpakan kepadanya azab. Maka di situ mengandung kasih sayang bagi kita yang lain. Kita bisa mengambil pelajaran. Itu di antara hikmahnya. Jadi Allah pasti menetapkan dengan hikmahnya. Dan kadang hikmah itu jemaah sekalian, kita mampu memahami. Kadang pula kita tidak sanggup memahami. Artinya, enggak bisa kita kemudian menghakimi Allah, mengadili Allah, menghisab Allah. Makanya Allah tegaskan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah kerjakan. Manusialah yang patut ditanya. Kenapa? Karena tidak semua apa yang Allah lakukan bisa dijangkau oleh akal kita. Wallahu a'lam. Saya ingin menanyakan dalam kajian tauhid sebelumnya, yaitu larangan untuk duduk dalam majelis ahlul bid'ah karena syubhat itu kuat sedangkan hati manusia lemah. Pertanyaan saya, apakah larangan ini relevan dengan kondisi masyarakat muslim di Indonesia saat ini? Jamaah sekalian, larangan itu adalah nahi mungkar. Larangan itu adalah nahi mungkar. Dan dalam melakukan nahi mungkar ada kaidah-kaidah. Di antara kaidah penting adalah tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ini penting. Tidak boleh kita larang orang melakukan kemungkaran tapi memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya, kita melarang orang untuk menghadiri sebuah majelis, tapi dari situ akhirnya dakwah ahlus sunnah ditolak oleh manusia. Kenapa? Karena kita sebut nama misalkan orang yang mengisi di majelis itu terang-terangan. Kalau kondisinya kemudian membuat manusia meninggalkan dakwah ahlus sunnah, membenci dakwah ahlus sunnah, maka ini mudaratnya lebih besar. Ya, misalkan di satu masjid kita atau majelis ahlus sunnah diberikan kesempatan untuk ceramah di situ, kemudian kita mengatakan jangan hadiri majelis besok hari, padahal siapa yang ngisi besok hari? Kiainya di situ. Ya sudah, pekan depannya kita gak bisa ngisi lagi. Itu kan mudaratnya lebih besar. Jadi harus kita pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Walaupun betul, misalkan besoknya dia mengejarkan kesesatan, tapi jangan kita ngomong terang-terangan seperti itu. Maka itu akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, yaitu tidak diterimanya dakwah ahlus sunnah di tengah-tengah masyarakat. Jemaah sekalian, orang-orang munafik itu lebih pantas dihukum mati dibandingkan orang-orang kafir asli, karena bahaya mereka lebih besar. Tetapi ketika para sahabat minta izin untuk membunuh orang-orang kafir, Rasulullah SAW tidak mengizinkan mereka. Padahal bahaya mereka terhadap Islam lebih besar daripada orang kafir. Tapi Nabi SAW tidak mengizinkan para sahabat membunuh orang-orang munafik itu. Kenapa jemaah sekalian? Nabi SAW mengkhawatirkan ayyatakallam an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Manusia akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Maksudnya kenapa? Kalau beliau membunuh sahabat, orang-orang tidak ada lagi yang mau masuk Islam. Karena sahabatnya sendiri, sesama muslim, dia bunuh. Kan mereka enggak tahu orang munafik itu sahabat atau kafir. Mereka menampakkan Islam. Sehingga Nabi SAW khawatir mereka mengira yang dibunuh Nabi adalah orang muslim, padahal munafik. Dan mereka kemudian tidak mau masuk Islam. Artinya apa? Mudaratnya lebih besar. Maka Nabi SAW tidak melakukan, apa namanya, merubah kemungkaran ini. Gak bisa kita katakan kalau begitu Nabi selama-lamanya iman, karena hanya merubah kemungkaran benci dalam hati, ya, tidak merubah dengan tangan ataupun tidak dengan lisan. Gak bisa jemaah sekalian. Jadi kalau kita merubah kemungkaran, memunculkan kemungkaran yang lebih besar, ini tidak boleh. Adapun terkait dengan prinsip ini berbeda-beda. Ini enggak umum di Indonesia. Tidak umum. Di satu tempat dan tempat yang lain itu berbeda-beda. Kemudian harus kita bedakan juga antara kita melarang secara umum dan melarang dengan menyebut person. Jadi kalau kita melarang secara umum itu lebih ringan. Ini misalnya kita mengatakan hati-hati jangan duduk di majelis orang yang sesat. Kan beda dengan kalau saya mengatakan hati-hati dengan Ustadz Fulan. Kan beda kan dengan menyebut nama. Itu mudaratnya beda. Jadi ini harus kita bedakan. Bukan terlarang menyebut nama, tidak jemaah sekalian. Tapi kita harus lihat sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Kalau maslahatnya besar, dan apa menyebut nama? Syekh bin Bas rahimahullah mentahdir Usama bin Laden. Kemudian ada namanya Muhammad Al-Is'ari. Kemudian ada namanya Muhammad bin Naif Surur Zainal Abidin yang dinisbatkan kepadanya ajaran Sururiyah. Itu disebut nama langsung oleh Syekh bin Bas rahimahullah. Kenapa? Beliau dalam posisi yang kuat. Enggak akan memudaratkan dakwah Ahlussunnah, mereka lemah. Ya. Dulu di masa Imam Ahmad mereka beliau juga menyebut sejumlah nama Ahlul Bidah karena Ahlussunnah kuat. Ya. Jadi harus kita pertimbangkan apa namanya maslahat dan mudaratnya. Jadi kalau kita hanya sekedar mengingatkan hati-hati jangan duduk di majelis yang di situ mengandung kesesatan, ini lebih ringan. Kalau kita menyebut nama, itu yang harus kita lebih hati-hati, harus kita lebih hati-hati, atau menyebut nama organisasi atau yayasan tertentu, kita harus lebih hati-hati, harus kita pertimbangkan sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Ini syarat penting dalam merubah kemungkaran. Tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Rasulullah SAW melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan orang saleh sebagai tawassul kepada Allah. Sebagaimana banyak dijumpai di Indonesia saat ini, banyak saudara muslim yang masih meminta di kuburan, di mana kuburan tersebut adalah kuburan kiai kanjeng yang semasa hidupnya mengamalkan bid'ah dan ikut mengajarkan paham bid'ah sehingga tak pantas juga disebut dengan kuburan orang saleh. Apakah ada pendapat ulama kontemporer saat ini atas hal tersebut? Jamaah sekalian, pembahasan tentang larangan keras beribadah di kuburan, di kuburan-kuburan orang soleh, ya, walaupun dia betul orang soleh, itu dilarang keras. Bahkan kalau dia orang soleh, lebih dilarang, karena orang soleh itu lebih dicintai oleh manusia dan lebih besar peluangnya untuk dipersekutukan dengan Allah. Buktinya, orang-orang Nasrani mempersekutukan Nabi Isa alaihissalam dengan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah akan datang bab khusus penjelasan tentang larangan keras beribadah di kuburan orang-orang soleh. Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi di situ mengandung beberapa larangan. Pertama, kalau kita lakukan berarti menyerupai Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, mengada-ada dalam agama. Yang ketiga, yang paling berbahaya adalah menjerumuskan kepada kesyirikan. Itu yang Nabi khawatirkan. Dan jemaah sekalian, ini bukan sekedar kekhawatiran lagi, sudah kenyataan. Orang yang tadinya datang untuk berziarah, lama kelamaan datang untuk cari berkah, minta kepada penghuni kubur. Bahkan ada yang menyembeli sebagai sesajen atau pengorbanan untuk penghuni kubur tersebut. Maka itu adalah kesyirikan. InsyaAllah ada bab tersendiri lebih detail kita bahas. Kita diperintahkan untuk hanya menyembah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Pertanyaannya, apa saja yang tergolong taghut? Apakah pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah disebut taghut? Juga apa hukumnya jika kita tidak, jika kita melanggar? Baik, jemaah sekalian, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, taghut itu maknanya adalah kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut itu maknanya semua hamba yang diperlakukan secara melampaui batas, apakah dengan cara disembah, diikuti ataupun ditaati. Contoh yang disembah, patung-patung, matahari, bulan dan bintang, berhala-berhala, maka itu disebut taghut. Contoh yang diikuti, para dukun atau ulama usul, ulama yang menyesatkan, kemudian dia ditaati, maka dia telah dijadikan taghut. Kemudian contoh yang ditaati adalah pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat Allah, itu adalah taghut. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, apakah dia otomatis menjadi kafir? Jawabannya tidak. Walaupun kriteria taghut itu salah satunya yang diperlakukan secara melampaui batas, ditaati dalam hukum yang bertentangan dengan syariat Allah, termasuk pemerintah. Walaupun ini enggak terbatas pemerintah, termasuk pemimpin organisasi, pemimpin tarekat yang mengajarkan hal yang bertentangan dengan syariat, lalu dia ditaati karena itu, maka dia adalah taghut. Tapi jemaah sekalian, apakah itu langsung dikafirkan? Tidak. Ahlu sunnah wal jamaah berpendapat pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat, mereka telah terjerumus dalam kekafiran kufur asghar. Kufur asghar, bukan kufur akbar. Sebagaimana dalam penafsiran surat Al-Maidah ayat ke-44, "Waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang kafir. Banyak orang salah paham dengan ayat ini. Mereka mengira makna kekafiran di sini adalah kufur akbar, karena mereka mengikuti pendapat Khawarij. Khawarij berpendapat ayat ini adalah kufur akbar. Adapun para sahabat generasi pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu adalah kufur asghar. Di sinilah jemaah sekalian, pentingnya kita meneladani para sahabat, mengikuti pemahaman para sahabat supaya tidak salah jalan. Ibnu Abbas mengatakan itu adalah kufrun duna kufrin, kufur asghar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu orang yang berhukum dengan selain syariat Allah. Itu kufur asghar. Tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Kenapa para sahabat berpendapat demikian jemaah sekalian? Karena para sahabat lebih tahu tentang apa ayat ini turun. Ayat ini turun, kata para sahabat, karena mereka yang menyaksikan ayat ini turun dan turun dengan bahasa mereka, maka mereka lebih tahu. Ternyata ayat itu turun bukan sedang berbicara tentang kaum muslimin, melainkan orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Sehingga ayat ini ketika dihukumkan kepada kaum muslimin, dia menjadi lebih ringan. Bukan lagi kufur akbar, melainkan kufur asghar. Kenapa? Karena kaum mukminin, orang-orang muslim masih memiliki aslul iman, pokok keimanan. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani memang tidak punya lagi aslul iman. Iya. Jadi enggak otomatis dikafirkan. Bahkan jemaah sekalian, seorang muslim yang melakukan kekafiran sekalipun, itu tidak otomatis juga langsung boleh kita kafirkan. Langsung boleh kita kafirkan. Enggak otomatis. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu dan harus dihilangkan penghalang dalam pengkafiran. Itu kalau yang dia lakukan sudah jelas-jelas kekafiran. Apalagi kalau yang dia lakukan bukan kekafiran. Dan khusus kepada pemerintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada kita. Kata beliau, "Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan." Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mendengar dan taat, tunduk dan patuh dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah membuat kita lapang, kita wajib tunduk dan patuh. Kalaupun membuat kita sempit, kita pun harus tunduk dan patuh. Selama tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian kata Nabi SAW, "Illa antarau kufran bawahan." Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. "Indakum minallahi fihi burhan." Kalian memiliki dalil dari Allah. Jadi lihat di sini syarat-syaratnya. Pemerintah yang sudah tidak pantas ditaati lagi. Artinya harus dilengserkan. Harus dilengserkan. Apa syarat-syaratnya? Kalian, berarti bukan satu orang, banyak orang, melihat jemaah sekalian, bukan isu-isu seperti yang ada sekarang di internet, di medsos, katanya pemerintah begini dan begitu, entah dari mana, wartawannya siapa yang tulis kita nggak kenal, informasi dari mana nggak jelas. Kalian melihat, bukan isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Kufran, kekufuran yang kalian lihat, bukan dosa selain kekufuran. Artinya selain kekufuran tidak boleh dilengserkan, walaupun dia zalim. Dan bahkan sepakat ulama, sebagaimana disebutkan An-Nawawi dalam Syarah Muslim, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, nukilan kesepakatan ulama, haram hukumnya melengserkan pemimpin yang zalim selama dia masih muslim. Kenapa? Karena kalau kita lengserkan, muncul kemungkaran yang lebih besar. Sebagaimana kita jelaskan tadi, enggak boleh merubah kemungkaran kalau memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Kok itu disebut selemah-lemah iman? Justru yang melakukannya dia yang lemah iman, karena dia melanggar syariat Allah. Kalau dia merubah kemungkaran dengan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, ya. Dan seperti itu yang akan terjadi. Kalau kita melengsarkan penguasa zalim masih muslim, akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Jadi kata Nabi SAW, kufran. Kalian melihat kekufuran bawahan yang jelas betul-betul kufur, jangan cuma dia salah takwil. Salah takwil termasuk penghalang dalam pengkafiran. Dia pantas dikafirkan. Kemudian yang paling penting adalah indakum minallahi fihi burhan. Kalian punya dalil dari Allah bahwa itu adalah kekufuran. Ini syarat-syarat. Apakah cukup sampai di sini? Belum. Masih ada satu syarat lagi. Mampu, punya kekuatan untuk melengsarkan. Walaupun dia kafir, kalau kita enggak mampu, kita enggak diizinkan dalam syariat. Karena itu akan memudaratkan kita. Makanya enggak ada ulama berfatwa kaum muslimin di Amerika harus lengsarkan siapa tuh sekarang? Ya. Donald Trump. Enggak ada. Padahal dia sudah jelas-jelas kafir. Enggak ada ulama yang berfatwa kaum muslimin lengsarkan dia. Turunkan dia. Kenapa? Mudaratnya lebih besar. Mati semua mereka. Ya. Harus punya kekuatan. Baik. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di kalangan Ustaz Sunnah mengenai bolehnya bermajlis dengan saudara kita yang berbeda manhaj? Apakah berbeda pendapat mengenai hal ini menyebabkan keluar dari manhaj ini? Ini perbedaan pendapat yang tercela. Kalau seseorang memiliki manhaj yang menyimpang, seharusnya dilarang kaum muslimin untuk bermajlis dengannya. Ya. Namun, sebagaimana kita katakan tadi jemaah sekalian, untuk kita menyebut nama terang-terangan, itu kita juga harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Ya. Tidak sepatutnya demikian. Kita tidak melarang orang yang hadir di majelis-majelis yang menyimpang. Itu sama saja kita membiarkan mereka tersesat. Sama saja kita membiarkan mereka tersesat. Ya. Hanya saja seorang yang merekomendasikan seorang ustaz, misalkan merekomendasikan seorang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, mungkin dia diberi uzur. Kenapa? Karena dia belum kenal. Dia taunya orangnya baik. Dia mungkin gak tahu kondisinya sekarang. Dia sudah menyimpang. Tapi kalau kita sudah tahu dia memiliki penyimpangan, gak patut kita datang hanya demi rekomendasi seseorang. Padahal kita sudah jelas tahu orang ini salah, orang ini berbahaya, memiliki penyimpangan. Hanya demi rekomendasi seseorang kemudian kita datang. Jadi dia bisa saja diberi uzur karena dia belum tahu orang itu sekarang sudah berbeda misalkan. Ya. Intinya kalau seseorang itu masih dalam lingkup ahlu sunnah wal jamaah, tidak sepatutnya dia dijauhi atau ditinggalkan majelisnya. Tetapi kalau di luar ahlu sunnah wal jamaah, maka sama saja kita bunuh diri kalau mendatang di majelis-majelisnya. Ini sangat berbahaya sekali jamaah sekalian. Tetapi beda halnya kalau kita dalam kondisi gak bisa memilih. Contohnya kita di dalam sebuah universitas Islam, apalagi universitas Islam yang direkomendasikan oleh para ulama seperti di Universitas Islam Madinah, kita kan gak bisa memilih, kita gak bisa atur dosennya, gak mungkin kita keluar dari kelasnya. Itu kondisinya beda dengan kita bisa memilih. Ada pilihan yang baik, bagaimana mungkin kita memilih pilihan yang buruk? Jadi ini dari sisi akal sehat saja tidak bisa diterima. Kalau kita mungkin memilih, ada pilihan yang baik, kenapa kita memilih yang buruk? Sementara itu membahayakan akidah kita atau ibadah kita atau akhlak kita. Wallahu a'lam. Saya bekerja di perusahaan milik asing dan di kantor pusat Eropa dan Amerika. Pemimpinnya Yahudi dan orang-orang kafir. Apakah hukumnya? Sungguh niat saya insyaAllah untuk menafkahi keluarga dan selalu mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bermaksud loyal kepada Yahudi atau kafir. Jemaah sekalian, pada asalnya bermuamalah yang sifatnya duniawi dengan orang-orang kafir itu tidak terlarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjual beli dengan orang-orang kafir, bahkan saling memberi hadiah dengan mereka. Dan beliau memberi hadiah dengan tujuan supaya hati mereka menjadi lunak untuk menerima Islam. Beliau juga hutang piutang, bahkan menggadai barang kepada orang Yahudi. Tapi beliau tidak mengikuti sistem riba mereka. Jadi pada asalnya ini mubah, tidak termasuk loyal kepada orang-orang kafir. Iya. Tetapi pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah tentang kita menjadi bawahan orang kafir. Maka kata beliau, sepatutnya itu dihindari. Kalau kita sifatnya kerjasama, kita sama apa namanya, sama pangkatnya atau sama kedudukannya, ya seperti jual beli kan, nggak ada yang lebih tinggi dari kita, nggak ada satu yang lebih tinggi daripada yang lain kalau jual beli. Tapi kalau kita sifatnya diperintah di bawah orang kafir, ya apalagi sifatnya melayani mereka, sepatutnya dijauhi. Kita cari pekerjaan lain yang lebih baik insyaallah taala. Ya. Apalagi yang sifatnya melayani. Ya, enggak patut. Dia orang yang hina, orang yang dimurkai Allah, kemudian kita jadi pelayannya. Walaupun kita digaji, tapi itu sangat tidak patut. Itu termasuk loyal kepadanya. Ya, tapi kalau sifatnya kita di situ tenaga ahli misalkan, kita bukan bawahan dia. Kita bukan bawahan dia, sifatnya tenaga ahli yang dikontrak. Bukan bawahan dia, maka insya Allah tidak mengapa. Dan jadikan itu kesempatan untuk mendakwahi mereka. Ya. Kapan lagi mendakwahi mereka? Bagaimana jika pada masa lalu, kira-kira 8-9 tahun lalu, saya pernah melakukan puasa hanya dengan makan singkong rebus saja. Kemudian setelah selesai puasa, selama beberapa hari saya diberikan tasbih yang katanya dari hasil puasa saya tersebut. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Semenjak saya belajar ilmu agama Islam lebih dalam, ternyata itu adalah dosa besar. Bagaimana Ustaz? Jadi puasa tapi makan singkong. Ya. Berarti batal puasanya. Ya. Mungkin maksudnya puasa mutih. Ya, ada istilah puasa mutih. Jadi dia hanya makan jenis tertentu yang warna putih. Ya. Puasa tapi makan yang warna putih boleh. Ini pertama puasa yang batal, tidak sah. Tidak sah. Kalau digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mendapatkan kesaktian dari Allah, ini namanya menghina Allah. Masa mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat maksiat? Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah, bukan dengan melakukan maksiat. Maka dari itulah setan membantunya, karena dia telah melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian setelah itu dikasih tasbih. Kalau kemudian diyakini tasbih ini bisa memberi manfaat kepada kita, maka itu adalah keyakinan syirik. Kalau diyakini tasbih itu semata-mata yang memberi manfaat bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau diyakini tasbih itu hanya sebab Allah yang memberi manfaat atau melindungi dari bahaya, maka itu adalah syirik kecil. Kesimpulannya adalah harus bertobat. Bertobat dari perbuatan dosa ini. Kita sesali dan kita tinggalkan dan bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Itu saja insyaAllah ta'ala. Saya senang pakai baju bola dari klub Eropa, yaitu dari orang-orang kafir. Apakah ini termasuk saya mengikuti gaya orang kafir? Iya, termasuk. Mengikuti gaya mereka. Karena itu adalah kekhususan mereka, ciri khas mereka. Iya. Kenapa para pemimpin Islam sekarang tidak menyuruhkan jihad lagi terhadap orang-orang kafir? Atau mengajak orang-orang kafir itu untuk memeluk Islam? Jangankan mengajak berjihad, sholat aja mungkin dia malas. Ya. Sholat aja mungkin dia malas. Menerapkan syariat yang dia mampu saja, dia enggak lakukan. Apalagi mau berjihad. Ya. Cari mati di medan jihad. Ya. Jemaah sekalian, ini bukan fenomena para pemimpin saja, fenomena masyarakat Islam. Fenomena masyarakat Islam seluruhnya. Syariat-syariat Islam ditinggalkan, maka Allah timpakan kehinaan kepada kita. Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. orang meninggalkan jihad. Kemudian kita lihat jemaah sekalian, apa solusi yang ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari kehinaan ini? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, cara inah ini adalah salah satu bentuk riba, ya. Sebagian besar ulama menafsirkan inah itu, kita misalkan datang ke sebuah dealer beli mobil 100 juta kredit, kemudian setelah kita beli kita jual lagi kepadanya 90 juta cash. Hasilnya apa? Kita dapat 90 juta, hutang 100 juta. Itu namanya jual beli inah. Ini tipu daya untuk melegalkan riba. Seandainya dia jual kepada orang lain, selamat. Boleh, tidak masalah. Kita perlu uang, beli kredit. Kredit yang sesuai syariat. Kita beli mobil 100 juta, kemudian kita jual cash 90 juta kepada orang lain. Boleh, tidak masalah. Tapi kalau kita jual kepada penjual yang tadi, itulah namanya jual beli inah. Itu tipu daya untuk melegalkan riba. Hakikatnya dia pinjam uang 90 juta ganti 100, bukan beli mobil. Iya. Ini hanya salah satu bentuk riba. Bayangkan sekarang riba itu banyak sekali bentuknya dan merata di mana-mana. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara ini dan kalian memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, artinya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, cinta dunia. Waktu banyak habis untuk dunia, sedikit untuk akhirat, lupa akhirat. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Terhina jemaah sekalian. Kita terhina. Dan lebih dahsyat lagi, kita enggak sadar kalau terhina. Saudara-saudara kita di Palestina dibantai, dibunuh di zaman modern ini. Zaman katanya manusia sudah menjunjung hak asasi manusia. Tapi mereka dibantai di depan mata kita. Umat Islam yang jumlahnya miliaran ini enggak sanggup menolong mereka. Yang membantai siapa? Cuma segelintir orang-orang Yahudi itu, sedikit jumlah mereka, jauh lebih kecil dibandingkan umat Islam. Tapi kita enggak sanggup menolong mereka di Rohingya, di Syria, ya, di Syam, di Irak, di Afghanistan, di mana-mana umat Islam dibantai. Kita diam saja enggak sanggup menolong mereka. Ya, kalau enggak sanggup pasti mending. Ada orang yang memang enggak mau menolong. Ya, bahkan ada yang mengatakan dia bukan sebangsa kita. Kita tolong saja yang sebangsa dan setanah air kita. Maka jemaah sekalian, persaudaraan Islam tidak mengenal batas-batas negara. Jadi kita terhina. Kenapa? Karena melakukan riba, karena cinta dunia, dan karena meninggalkan jihad. Itu semua kemaksiatan. Apalagi kalau melakukan maksiat yang lebih besar, kesyirikan dan kekufuran, lebih terhina lagi. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi apa solusinya? Kembali kepada agama kita. Apa agama yang dimaksud? Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu yang dimaksud dengan agama. Seperti yang diterima oleh Nabi SAW dari Allah dan beliau amalkan serta ajarkan kepada para sahabat. Itulah agama yang akan membawa kita kembali kepada kejayaan. Ini kunci kejayaan, kembali kepada agama, kembali kepada syariat. Itu yang dikabarkan Nabi SAW kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya kembali kepada agama? Tidak lain dimulai dari menuntut ilmu. Duduk di majelis-majelis ilmu, sebarkan ilmu seluas-luasnya. Itu caranya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, kalian terhina karena meninggalkan jihad. Tapi ketika menawarkan solusi, Nabi tidak mengatakan, kalian akan mulia kalau berjihad. Tidak kan? Karena kalau kita berjihad dalam kondisi seperti itu, enggak mungkin bisa menang. Kembali dulu kepada agama kita, kuatkan iman kita, takwa kita kepada Allah. Itulah kunci kemenangan dalam jihad fi sabilillah. Jadi salah besar kalau kita mengatakan solusi sekarang adalah langsung kita angkat senjata untuk berjihad. Itu salah. Solusinya adalah kembali ke majelis ilmu dahulu. Kuatkan keimanan. Setelah iman kuat, tauhid beres, baru pelajari dulu cara berjihad. Jihad bukan ibadah. Ibadah harus ada ilmunya. Kalau kita enggak punya ilmunya, dia akan menjadi ibadah yang tertolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah kewajiban kita kembali kepada agama, dan juga kita wajib menolong saudara-saudara kita kaum muslimin sekemampuan kita. Kalau kita enggak mampu, kita enggak dipaksa. Kalau kita enggak mampu, kita enggak dibebani sesuatu yang tidak kita mampu, tapi kita masih bisa melakukan apa yang kita mampu. Mungkin tidak dengan kekuatan militer karena kita enggak sanggup, tapi kita masih bisa membantu dengan harta kita atau dengan doa kita. Jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.